Seharusnya aku inginkan diriku Perdana Rekord Surabaya. Thank you. sepenuh hati, namun sepenggal diri telah berganti. Lelah kaki melangkah sesat dan tanpa arah, janji pun cahayalah dirimu ku dapatkan. Namun aku berubah tak seperti biasa, sungguh aku terluka dengan ini semua. Hendaklah engkau cari pengganti. Dela. Hati ini. Divarina Indra. Mas Randy. Busan takkan separuh nyawa. Terima kasih. habis kata-kata, ataukah hanya di bibir saja? Bersungguhkah rindu yang engkau pamitkan, ataukah sekedar lakonan? Rindu telah melekat dalam hatiku, walau awan lalu, rinduku tak berubah arah. Purnama mengembang, cuma berteman, bintang berkelipat dan juga awan. Siapa tahu rindu yang mencekam di hatiku. Aku terkikis ombak menerpa. Jenny. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Oh, di manakah janji yang suci yang katamu tak ber-

pertamanya. Yakin aku setia. Harus. Wajib. Kita berbagi cinta.